Aku beto rumah relese, mobilku panjang. Aku ganteng banyak sekali. Oh, bisa jalan. Jaga apa saja yang penting aku sadar. Aku menang persetan orang susah. Yang penting asik sekali lagi.